Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan nastalhimu bihi دقائق معاني القرآن فصلاة الله وسلامه على حبيبنا وشفينا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا أعنا على فهم كتابك اللهم يا ربنا أعنا على العلم بما فيه اللهم يا ربنا احشرنا يوم القيامة مع أهله Innaka anta ala kulli shay'in qadir. Ya Rabbana. Ya man yandur ila qulubina fattahhir qulubana minan nifaq. Ar-riya wal hasad wal hikd. Wa hassin furujana minal fawahish. Allahumma ya Rabbana. Akrimna بأنواع الكرامات من عندك كما أكرمت بها حباءك وارزقنا الاستقامة في الطاعات فإنها لا أفضل الكرامات اللهم يا ربنا وارزقنا توبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد حضرين حضرات كمسلمين dan muslimat para pendengar para pemirsa dimanapun berada alhamdulillah kita pagi hari ini bisa melanjutkan renungan tadabbur kita kepada ayat-ayat Al-Quran firman-firman Allah dan senantiasalah bersyukur. Kapan kita diberi oleh Allah pemahaman, syukuri. Dengan bersyukur itu, semoga kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih lagi. Dan Allah lah yang memberikan pemahaman kepada kita terhadap firman-firman-Nya. Faham yang sesungguhnya bukan faham dengan akal kita, akan tapi faham dengan hati kita yang menumbuhkan kerinduan kepada Al-Quran, penghormatan kepada Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Dan itulah yang ada pada para kekasih-kekasih Allah yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka dimudahkan oleh Allah mulai dari membacanya dimudahkan. Hingga ada sebagian dari mereka yang bisa menghatamkan Al-Quran dalam waktu singkat. Karomah. Ada yang bisa menghatam Al-Quran dalam semalam tanpa membaca dengan buru-buru. Memang makruh membaca Al-Quran semalam bagi orang yang tidak mendapatkan karomah. Akan tapi ada sebagian para kekasih Allah membaca Al-Quran sehari sampai 3 kali. Dan tidak mereka paksakan tiba-tiba khatam dan khatam dan khatam. Jadi itu karamah. Kemuliaan. Akan tapi bukan kita memaksakan membaca Al-Quran hilang tartilnya tanpa tadabbur, ngejar khataman. Bukan itu. Akan tapi kita perlu membaca Al-Quran dibarengi dengan renungan-renungan. Dan nanti pada akhirnya dipilih oleh Allah, ia bisa membaca Al-Quran dalam waktu singkat dan ia bisa menyelesaikannya. Khatam. Dan Allah memberikan pemahaman. Ingat guru kami Al-Habib Abdullah bin Muhammad Bahrun bercerita, para habaib terdahulu mempunyai seorang khadim pembantu. Akan tapi pembantu itu setiap mengucapkan kalimat itu sangat luar biasa. Beliau bukanlah orang yang belajar tafsir, akan tapi semua yang diomongkan waktu membaca Al-Quran, dia bisa menjelaskan Al-Quran dengan sesuatu yang sangat luar biasa, dan itu Allah berikan pemahaman. Itulah ilmu ladunni, karena dekatnya kepada Al-Quran, sering membaca Al-Quran, memuliakan Al-Quran, mengagungkan Al-Quran, Allah berikan pemahaman yang tidak ada di buku-buku. Dan bukan ngarang, tapi Allah berikan. Itu termasuk bentuk karamah. Maka perlu kita tingkatkan kedekatan kepada Al-Quran. Ibu mungkin yang tidak pernah belajar ilmu tafsir, akan tapi kekhusuan ibu, para bapak yang tidak ngerti ilmu tafsir, bahkan mungkin bahasa Arab pun tidak paham, akan tapi membaca Al-Quran dengan penuh pengakuan kepada Al-Quran, adab kepada Al-Quran, memuliakan Al-Quran, Allah akan memberikan pemahaman yang tidak pernah ada di buku-buku, dan itulah ilham. Ilham dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan lanjutkan pembacaan tafsir kita atau pembacaan Al-Quran tadabbur kita. Kita sudah sampai kepada firman Allah, وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ والإنجيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kisah Sayyidina Musa alaihissalam. Kabar gembira lagi yang diberikan oleh Allah kepada Sayyidatina Maryam alaihissalam adalah kabar gembira yang diberikan oleh malaikat bahwa وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلَ وَمِنَ الصَّالِحِينَ. Betul, betul. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ. Sayyidina Isa AS, وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلَ وَمِنَ الصَّالِحِينَ. قالت ربي أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Sudah ini kan? ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. Kabar gembira yang diberikan oleh Sayyidina Jibril alaihi salam kepada Sayyidah Maryam alaihi salam bahwa bayi yang akan dikandungnya kelak akan bisa berbicara di saat berada di ayunannya, dan terbukti itu. Dan juga bahwasanya bayi tersebut suatu ketika akan yu'allimuhul kitabah. Allah mengajarinya kitab. Allah mengajarinya kitab. Kitab ini para ahli tafsir menafsirinya diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Sayyidina Isa alaihissalam. Pemahaman terhadap kitab, karena Sayyidina Musa, Sayyidina Isa alaihissalam itu menghafal kitab Injil yang diwahyukan kepada beliau, sekaligus menghafal kitab Taurat yang diturunkan kepada Sayyidina Musa alaihissalam. Sebagian yang mengatakan bahwa yang dimaksud kitab adalah itu. Sayyidina Isa alaihissalam diberi oleh Allah, diajari Alkitab. Sampai istilah Alkitab dipakai sampai hari sekarang. Ahli kitab. Karena beliau Sayyidina Isa alaihissalam menghafal kitab. Jadi ahli kitab, kitab yang dimaksud dalam istilah fikih yang pernah kita dengar ahli kitab adalah pemeluk agama yang mempunyai kitab yang namanya Taurat dan Injil, maka disebut sebagai ahli kitab. Adapun Sayyidina Isa alaihissalam diberi oleh Allah pelajaran itu. Artinya Sayyidina Isa hafal. Sayyidina Isa alaihissalam hafal Injil dan hafal Taurat. Wal hikmata diberi oleh Allah hikmah. Hikmah yang maknanya bermacam-macam. Ada hikmah yang maknanya adalah dia punya kalimat-kalimat yang penuh makna. Jadi omongannya itu selalu penuh makna. Dan kalau Nabi diberi oleh Allah jawami'ul kalim, bisa mengumpulkan kalimat yang pendek, mengumpulkan makna yang banyak dalam kalimat yang pendek, Nabi Muhammad SAW dan Nabi Isa diberi oleh Allah hikmah. Yang hikmah yang diberikan oleh Allah kepada Sayyidina Isa tentu diberikan kepada Rasulullah. Karena apa? Apa yang pernah diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi dari kemuliaan keutamaan diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mendengar Sayyidina Ibrahim gelarnya Khalilur Rahman, Khalilullah, maka sungguh Sayyidina Musa, Sayyidina Muhammad adalah juga Khalilullah. Akan diberikan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah diberi oleh Allah pemahaman hikmah, hikmah dan hikmah dikatakan juga ilmu yang khusus selain daripada ilmu kitab tadi. Diberi ilmu yang khusus, wat-taurata wal-injila. Jadi sebagian yang mengatakan kitab di sini adalah bukan Taurat dan Injil, karena buktinya adalah diulang Taurat dan Injil, karena Allah Subhanahu wa taala yang sangat yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan satu ungkapan diulang tanpa ada maksud tertentu. Enggak ada pengulangan makna. Jadi sebagian mengatakan Al-Kitab di sini adalah kitab-kitab yang lainnya. Difahamkan kitab yang lain. Ada mengatakan kitab di sini adalah kitab Taurat dan Injil, akan tapi ternyata diulang lagi kitab Taurat dan Injil. Berarti lebih enak dimaknai bahwasanya kitab di situ adalah kitab-kitab yang lainnya. Allah memberikan kepada Sayyidina Isa alaihissalam tahu kitab-kitab yang lainnya. Kemudian diberi Allah hikmah. Dan hikmah ini adalah ilmu yang khusus. Diberikan kepada Sayyidina Isa alaihissalam. Kemudian juga diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala pemahaman. Hafal Taurat dan hafal Injil. Wa rasulan ila bani Israila. Dan juga diutus kepada bani Israel. Ingat, setiap nabi diutus kepada kaumnya. Setiap nabi diutus kepada kaumnya. Maka yang bukan kaumnya tidak berkewajiban untuk patuh karena nabi tidak utus kepadanya, tidak diutus kepadanya. Dan juga nabi pun tidak berkewajiban menyampaikan kepada selain kaumnya. Berbeda dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau diutus untuk semua kaum, bukan saja untuk Bani Israel. Maka keberadaan orang Arab, benar-benar mereka adalah ahli fatrah. Orang yang terputus, maka masyarakat yang terputus dari wahyu adalah satu akidah, satu pemahaman yang harus kita hadirkan, bahwa orang Arab sebelum datangnya Nabi adalah masa fatrah. Masa fatrah, masa terputusnya wahyu, dan pantang Allah menyiksa hambanya yang tidak ada risalah untuk mereka. Jadi Nabi Isa alaihissalam ada, akan tapi tidak diutus kepada orang Arab waktu itu. Dan Nabi Musa pun demikian. Dan masa terputusnya wahyu itu adalah masa yang mereka adalah ahli surga semuanya. Kecuali yang sudah disebutkan riwayat-riwayat lain. Bahwasanya yang ahli fatrah itu adalah seperti orang anak kecil yang terlahir kemudian sebelum balig meninggal. Artinya apa? Akalnya belum faham syariat. Seperti orang yang dilahirkan dalam keadaan gila. Ia tidak bisa faham syariat. Sama orang yang berada di tengah hutan belantara yang dia tidak bisa menyembah, yang dia tidak mendengar syariat Nabi Muhammad, tidak kenal Islam, maka mereka pun tidak akan disiksa oleh Allah. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan menyiksa sampai ada utusan datang kepada mereka. Dan orang Arab pun demikian. Disebutkan kan ada Sayyidina Isa alaihissalam. Akan tapi Sayyidina Isa tidak diutus untuk orang-orang yang ada di Arab. Jadi benar. Bahwasanya nanti ada pembahasan khusus tentang masa fatrah. Sebagian mengingkari masa fatrah. Akan tapi yang benar akidah kita ahli sunnati wal jama'ati asy'ariyati, bahwa orang yang hidup di masa fatrah, masa tidak adanya wahyu, tidak adanya risalah, tidak ada nabi, maka mereka adalah selamat semuanya. Dan dikatakan bahasanya mereka adalah ahli surga. Memang ada pendapat yang mengatakan mereka masuk neraka tapi dingin. Mereka ini ada pendapat. Akan tapi pendapat yang benar menurut madhab ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati, orang hidup di masa fatrah adalah tidak akan diseksa, dan dia adalah masuk surga yang, dan khususnya di saat kita berbicara tentang ayah bundanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang akhir zaman mengambil riwayat dari Imam Muslim, Imam Bukhari, yang mengatakan bahwasanya bapak ibu Nabi Muhammad ada di dalam neraka. Lupa bahwasanya Al-Qur'an menjelaskan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Jadi biarpun ada hadis sahih, Nabi memang tidak pernah berbohong. Akan tapi yang mungkin salah adalah pembawanya. Nabi tidak mungkin berbohong. Jadi Nabi mengatakan bahasanya bapakku di dalam neraka, itu adalah riwayat sahih, riwayat yang benar. Akan tapi kita akan ngerti kaidah tarjih. Di saat terjadi pertentangan ayat dengan hadis, hadis dengan ayat, ayat dengan ayat, hadis dengan hadis. Di sini ada aturan mainnya para ulama. Ada hadis sahih, derajatnya tidak sampai mutawatir. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang bapak ibunya Nabi Muhammad yang dikatakan oleh Nabi bahwasanya di dalam neraka. Ketahuilah, sesahih apapun hadis, jika bertentangan dengan ayat Al-Qur'an yang sangat jelas, para ulama bersepakat tentu yang akan dipakai adalah Al-Qur'annya. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, kami tidak akan menyiksa siapapun sampai aku utus utusan kepada mereka, datang orang yang menjelaskan tentang kebenaran kepada mereka. Ini ada sebagian orang pengen mengusik Rasulullah dengan menyebut bapak ibu Nabi Muhammad adalah di dalam neraka. Itu adalah bentuk, yakni itu adalah bentuk kekurangan ajaran orang yang seperti itu. Hati-hati, jangan terpedaya. Yang diriwayat dihadirkan adalah hadis-hadis. Akan tapi wa ma kunna mu'adzibina tidak pernah disebut. Dan mereka mencoba untuk mengolah dengan bermacam-macam gaya. Gayanya gaya ilmiah. Akan tapi gaya ilmiah yang tidak nyambung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam perlu kita lihat secara ilmiah. Satu, yang kedua secara nurani. Secara ilmiah tadi, kajian hadis-hadis dijajarkan dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Setelah itu nurani. Mungkinkah? Setelah hadis, anggap saja dua pendapat. Kami sering menyebutkan, anggap saja dua pendapat. Bahwasanya sebagian ulama mengatakan bapak ibu Nabi Muhammad di neraka, sebagian mengatakan bapak ibu Nabi Muhammad di surga. Kan ada dua pendapat. Kira-kira yang sesuai dengan nurani Anda yang kenal Nabi, pilih mana? Pilih di surga itu. Cukup, selesai. Mau apa lagi? Memang ada orang pengen mengatakan yang demikian. Itu dilarang. Sampai Nabi SAW menjaga perasaan Ikrimah, anaknya Abu Jahal. Abu Jahal itu kafir, memusuhi Rasulullah. Mempunyai anak yang namanya Ikrimah. Tetapi anaknya yang bernama Ikrimah ini masuk Islam dan sangat baik, menjadi sahabat besar Rasulullah SAW. Dan saat itu Ikrimah mau datang. Mendengar berita Nabi Muhammad lagi duduk-duduk membicarakan tentang orang-orang yang telah memerangi kaum muslimin. Termasuk orang-orang yang telah meninggal, disebutkan Abu Lahab, Abu ini. Dengar Ikrimah mau datang. Apa jawab Rasulullah? Nabi bersabda, kufu an Ikrimata. Kufu an Abi Jahlin takrimatan li Ikrimata. Jangan sebut-sebut Abu Jahal ya. Jaga perasaannya Ikrimah. Allah, Abu Jahal yang kafir. Untuk enggak usah disebut, untuk menjaga perasaannya Ikrimah. Ini perasaannya Rasulullah tidak dijaga. Allah. Sama kasusnya Abu Thalib pun sendiri bisa. Kita membawa dengan dua, dengan manhaj ilmi, kemudian manhaj nurani. Manhaj ilmi jelas pemahaman ada. Sehingga sebagian ulama mengatakan masuk neraka, sebagian lagi bisa diarahkan dengan manhaj yang pernah kami sampaikan bagaimana memahami tentang keimanan. Masalah hal an-nutku bisyahadatin syatrun imani au satrun au syartun lil imani. Ini sudah kita bahas, tidak usah kita masukkan di sini. Kita akan menyinggung tadi masalah fatrah. Wa rasulan ila bani Israel. Nabi Isa AS utus untuk bani Israel. Orang Arab bukan bani Israel. Nabi Muhammad bukan. Kalau Nabi Muhammad bukan bani Israel. Jadi kalau kita katakan Bapak Ibu Nabi Muhammad masuk neraka karena tidak ikut Nabi Isa alaihissalam, salah. Dan lebih dari itu, ketahuilah, Bapak Ibu Nabi Muhammad sampai ke atas tidak terbukti kalau menyembah berhala. Ayah bunda Rasul dan kakeknya tidak pernah terbukti kalau mereka menyembah berhala. Tidak ada satu riwayat pun yang mengatakan bahwasanya ayah bunda Nabi Muhammad kalau pergi ke Lata dan Uzza untuk melempar batu, untuk mencari ridho daripada patung, tidak ada. Jadi lihat, abah ibu Nabi Muhammad dijaga oleh Allah sampai ke atas daripada kesyirikan. Wa rusulan ila bani Israel. Utusan kepada bani Israel. Anni kajitum. Dan menjelaskan, anni sesungguhnya aku jitukum datang kepada kalian. Bi ayatim mir rabbikum. Dengan tanda-tanda kebesaran dari Tuhanmu. Ada Injil di tanganku. Dan nanti ada tanda-tanda. Bahwasanya aku adalah benar-benar utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anni akhluku lakum minat tini kahiyatit tayir. Bisa melakukan sesuatu karena waktu itu banyak penyihir-penyihir. Jadi Nabi itu akan diberi oleh Allah satu keahlian sesuai dengan tantangan yang ada pada masa itu. Dan ulama'nya Rasulullah pun sama. Nanti akan diberi oleh Allah kemudahan untuk menghadirkan sesuatu sesuai dengan tantangan pada masanya. Bisa dimaknai bahwa semestinya lah para ulama'nya Rasulullah itu mencari-cari sebab untuk bisa melawan tantangan-tantangan tersebut. Sayyidina Musa, Sayyidina Isa alaihissalam hidup pada masa orang-orang heboh dengan dunia persihiran. Yang pertama. Yang kedua, masyhur dunia kedokteran. Jadi waktu itu hebat, banyak orang punya keahlian menyembuhkan penyakit ini itu, ini itu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Sayyidina Isa alaihissalam mukjizat. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad hidup pada masa kejayaan para pakar-pakar bahasa lugah. Jadi penyair-penyair dahsyat yang belum ada pada masa sebelumnya dan tidak ada lagi setelah itu. Jadi memang pada zaman Nabi itu zaman dahsyatnya penyair-penyair. Pakar-pakar penyair, pakar-pakar syair. Sastrawan-sastrawan dahsyat. Diberikan kepada Rasulullah Al-Quran yang menantang kepada mereka. Mereka tidak bisa membuat seperti Al-Quran, biarpun hanya satu ayat. Artinya ayat Al-Quran tidak bisa ditiru oleh mereka. Yang ingin meniru pun langsung direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada masanya masing-masing, semua diberi oleh Allah kemampuan atau mukjizat sesuai pada masanya. Sayyidina Isa alaihissalam hidup pada masa orang-orang suka membuat aneh-aneh sihirnya. Lalu Sayyidina Isa alaihissalam bisa membuat dari tanah liat bisa ditiup menjadi burung yang bisa terbang. Luar biasa. Nah ini. Minatini dari tanah liat kayak atitairi seperti bentuk burung. Fa'anfuhu fihi, lalu aku tiupkan di burung-burungan tersebut. Fayakunu tairan, menjadi burung yang sesungguhnya. Biiznillah. Atas izin Allah. Bukan karena Sayyidina Isa bisa melakukannya, sama yang namanya karomah itu biiznillah. Bukan karena orang tersebut bisa. Nah, sekarang ada orang aneh-aneh pada zaman sekarang. Pengen puasa 40 hari, pengen cari ilmu keramat. Apa itu? Aneh. Yang lebih aneh itu gurunya yang ngasih ijazah itu. Ilmu keramat. Karomah itu istiqomah ibadah. Takut kepada Allah. Jauhi dosa. Nanti Allah beri karomah. Karomah gak dibuat-buat. Karomah itu tiba-tiba Allah memberikan kepada orang tersebut suatu kemampuan untuk melawan problem pada masa itu. Bukan dicari-cari, tidak. Bukan pengen datang. Itu kan ilmu sulap namanya. Laki-laki bab sihir halus dibahasakan karomah. Gak ada. Biarpun tidak bisa silat, kalau memang masanya harus silat, jadi pesilat nanti. Kalau kisah para wali songo dulu, gak ada kisahnya yang belajar ilmu silat. Ternyata di saat harus berantem dengan pesilat-pesilat juga bisa, kan begitu. Jadi Allah akan beri. Jadi mendekatlah kepada Allah, ibadah kepada Allah, takut kepada Allah. Nanti Allah akan beri kemampuan. Kalau tidak dengan dirimu, dengan orang yang ada di sekitarmu. Itu karomah. Orang-orang besar zaman sekarang, kalau kita lihat para ulama-ulama zaman sekarang, para guru-guru kita, mereka tidak mengerti dunia-dunia. Secara lahir tidak mengerti dunia. Internet, dunia, media, televisi, dunia ini. Akan tapi ternyata beliau bisa membuat dakwah seperti Habib Umar, Al-Habib Ali, kemudian para ulama-ulama. Mereka ternyata bisa masuk di mana saja dan bisa membuat apa saja. Kan begitu. Allah menggerakkan orang di sini. Beliau tidak usah belajar masuk dunia komputer, masuk dulu belajar shooting. Nggak usah belajar edit. Nanti ada Allah kirim orang-orang yang bisa membuat itu semuanya. Sehingga lihat medianya menguasai dunia. Biarpun beliau tidak punya media, akan gerakkan orang-orang yang berjuang di dunia media. Makanya kita berdoa dekat kepada Allah. Para orang-orang soleh yang ada di kampung. Lihat. Orang soleh yang ada di kampung. Tidak mempunyai modal materi besar. Ilmunya pun adalah pas-pasan. Subhanallah. Akan tapi oleh Allah dijaga. Berkah ilmunya. Berkah ilmunya sedikit yang diajarkan hanya itu saja kiai-kiai di kampung. Kami yakin itu adalah karomah. Ilmunya sedikit, pas-pasan. Paling ilmunya, mungkin ilmu Fathul Qorib pun tidak semuanya faham. Akan tapi oleh Allah dijaga, lihat. Manfaat, muridnya banyak, orang di kiri kanannya tobat. Gak pernah dia kepleset. Mungkin ada orang mau menjatuhkannya, mau mendebat ini kiai, mau tak plesetkan. Belum sampai di rumah dibelokkan oleh Allah. Jadi kita menemukan orang-orang di kampung itu lihat polos apa adanya. Ilmunya itu-itu. Tapi subhanallah berkahnya. Sehingga punya pondok yang besar. Muridnya banyak. Lihat. Padahal beliau-beliau adalah tidak pernah ngerti fikih perbandingan secara lahir ini. Belajar macam-macam. Tidak pernah keluar negeri bahkan. Ayo. Tapi Allah berikan karomah kepada mereka. Sehingga banyak yang datang. Bahkan mungkin yang belajar di luar negeri pun tidak ada yang mendatangi. Atau mungkin ilmunya tidak ada yang dengar. Tapi beliau hanya ilmu itu-itu saja. Kadang-kadang membaca ayat satu, tak diterangkan orang bisa nangis. Dan orang tobat. Ada karomah. Dan karomah bukan dicari-cari kayak begitu. Bukan, Allah akan berikan. Dan tidak harus dengan model tertentu. Bukan harus terbang di awang-awang. Bukan. Bukan harus berjalan di atas air. Akan tapi Allah yang tahu. Karena karomah bagi seorang wali adalah seperti mujizat bagi seorang nabi. Ada Allah tahu ini kepentingan untuk petunjuk bagi yang lainnya. Bukan untuk kebesaran dirinya. Bukan. Karena ada sebagian orang ini tobat dengan. Mungkin diberi oleh Allah dengan kalimat lembut. Karomah. Sehingga orang bisa mendengarnya. Mungkin diberi Allah dengan perilaku yang halus. Orang bisa tobat kepadanya. Mungkin diberi oleh Allah kemampuan menulis yang luar biasa. Orang membaca tobat. Jadi karomah itu sumbernya adalah ketaatan. Lah kalau orang gak taat. Kok diberi oleh Allah keistimewaan. Hati-hati justru namanya istidrat. Ingin dimasukkan ke neraka yang paling dalam. Jadi jangan orang nengok kepada karomat, tapi tengoklah kepada amal kita sudah baik betul. Sekarang ada orang mikir karomat. Pengin punya karomah. Saya ingin punya karomah. Apa itu? Karomahmu adalah istiqomah. Afdalul karomat. Paling utamanya karomat adalah istiqomah. Lihat. Para nabi itu diberi oleh Allah mukjizat bukan dicari-cari. Sayyidina alaihi salam bukan belajar ilmu kedokteran. Akan tapi oleh Allah diberi. Kemudian ubri'ul akmah. Gak ada dokter yang bisa menyembuhkan orang buta yang terlahir dalam keadaan buta. Karena mungkin korneanya tidak ada dan sebagainya. Tapi diberi oleh Allah. Satu hal. Allah memberikan kepada Sayyidina Isa alaihissalam bisa. Wal abros. Orang yang penyakit baros. Bahkan dalam riwayat lain bukan baros. Belang. Riwayat lain ada yang kena lepra. Pokoknya segala macam. Intinya Sayyidina Isa alaihissalam diberi oleh Allah bisa menyembuhkan penyakit yang dokter pada waktu itu sudah angkat tangan. Dan ini memang kita waktunya untuk kembali. Khusnudon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala urusan. Kita jangan mengandalkan kepada urusan dohir. Biarpun urusan dohir memang harus kita ambil. Anda sakit pergi dokter. Akan tapi lupa bahasanya. Di sana ada kekasih Allah yang mungkin dengan doanya itulah akan lebih mudah daripada pergi ke dokter. Cuman kalau tidak pergi ke dokter juga salah. Karena apa? Allah punya sunnah, sunnatullah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kalau sunnah Allah itu enggak ada berubah. Artinya, kalau orang sakit pergi ke tempat ahlinya. Dan ilmu kedokteran adalah juga sunnah Nabi SAW. Karena Nabi sudah nyuruh belajar. Jadi yang namanya tip nabawi bukan saja orang makan kurma, madu, dan sebagainya. Memang itu iya. Dan itu asalnya. Akan tapi dunia kedokteran itu sendiri, ilmu kedokteran itu sendiri juga diajarkan oleh Rasulullah. Artinya apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jika kalian tidak tahu, tanya ahlinya. Belajar ilmu kedokteran itu dengan pelat, riset, dengan segala macam. Dan itu benar. Akan tapi yang dilarang kamu menggantungkan hanya semuanya dokter. Seolah-olah segala-galanya dokter. Kita lupa. Pada zaman terdahulu orang itu bisa saja sakit seperti apapun cukup datang kepada orang soleh. Yang soleh benar ternyata pulang sudah diberi oleh Allah kesembuhan. Atau akan diringankan oleh Allah SWT. Atau paling tidak mendapatkan nasihat tentang kesabaran. Allah. Jadi jangan sampai kita hanya mengandalkan zahir kita. Di sini bahwasanya ada sesuatu yang memang para dokter sudah angkat tangan, tapi kekasih Allah, seorang nabi bisa menyelesaikannya. Dan kita pun begitu, urusan apapun. Urusan apapun, yang namanya apapun urusan, termasuk problem anaknya nakal, problem punya utang, problem bisnis macet, problem apa. Itu Anda secara zahir harus. Bagaimana Anda bangkit kembali setelah hancurnya bisnis Anda. Tapi ingatlah, biasakan kepada ulama'nya Rasulullah yang semoga karomat bersamanya. Sehingga paling tidak Anda akan mendapatkan tausiah penenang. Bisa hati, bisa tambah di saat menghadapi kehancuran tersebut. Bisa saja berkat kedatangan Anda di tempat itu, Allah akan beri kemudahan. Sekarang jauh kita dengan model-model yang semacam ini. Kita jauh dari cara-cara yang semacam ini. Dekatlah kepada ulama'nya Rasulullah. Ulama yang benar dan kita khusnudzon kepada Allah dan ulama'nya Rasulullah. Di kampung Anda lihat. Lihat itu orang yang Masya Allah ibadahnya wakil. Tidak pernah makan haram, ngomong kotor. Jangan. Kerjaannya pergi ke sawah siang hari, siangnya ngajar, malam ngajar, siang kerja. Enggak pernah ngerengek sama orang. Itu banyak kiai-kiai kampung. Wah itu perlu didatangi itu. Itu ada wali yang sembunyi. Innalillahi al-aqiyya al-akhfiyya. Allah itu punya wali-wali yang tersembunyi. Yang tersembunyi itu. Jadi khusnudzon itu loh yang di kampung kita. Maka datangi mereka. Jadi jangan hanya mengandalkan dengan ilmu medis. Ternyata dicontohkan. Medis nyerah. Tapi Sayyidina Isa alaihissalam bisa menyelesaikannya. Belang. Yang susah untuk diobati ternyata. Disentuh Sayyidina Isa alaihissalam sembuh. Penyakit yang lainnya sembuh. Padahal dokter sudah mengatakan enggak bisa. Maka di saat seperti itu, para dokter pun akhirnya nyerah dan takluk bahasanya ada yang maha kuasa. Bukan aku yang bisa menyembuhkan, tapi Allah. Buktinya Allah menjadikan kekasihnya bisa melakukan itu semuanya untuk menggugah iman. Nabi Isa diberi oleh Allah kemampuan seperti itu untuk menggugah iman. Kita semestinya yang punya iman paham tentang itu. Jangan hanya mengandalkan istilah zahir saja, tapi istilah batin. Pernah sering kami ingatkan bahwa kita itu sering sombong dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kalau ada anak sakit, biasanya yang kita andalkan adalah urusan dokter saja. Langsung pergi ke dokter. Kita pengen bahasanya jamaah-jamaah kalau ternyata anaknya sakit, semoga sembuh semuanya. Amin. Kalau lagi anaknya sakit, sebelum pergi ke dokter, dia menyisihkan waktu untuk melakukan sholat 2 rakaat memohon kepada Allah, ya Allah sembuhkan. Sudah begitu. Sebelum membuka toko dengan strategi memang, saya harus buka pagi-pagi agar para pembelinya di tempat yang terlihat. Akan tapi kita ingin sebelum membuka tokonya ada yang melakukan sholat 2 rakaat hajat. Semoga Allah mengabul hajatnya. Yang ingin pergi ke kantor atau bekerja, ingin 2 rakaat sebelum melakukan aktivitasnya. Agar hajatnya dikabul oleh Allah. Memohon, jadi ngadu kepada Allah. Yang ustaz, sebelum mengajar di tengah malam sudah melakukan sholat untuk mendoakan calon santri-santri yang akan diajar. Para da'i, para ustadz penceramah sebelum memasuki majelis sudah memohon kepada Allah. Semoga para jamaah diberi hidayah dan bimbingan. Lah kita sudah seperti itu belum? Kadang-kadang yang dipentingkan adalah materi. Pengajian hari ini materinya paling bagus. Saya harus bikin orang terpukau semuanya. Kalau perlu menangis semuanya. Kalau perlu terkagum-kagum apa itu? Mana yang ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini pendidikan sebetulnya. Kalau dahulu mukjizat itu diberikan oleh Allah untuk menggugah orang yang kafir agar punya iman, lah kita yang sadar punya keimanan, kenapa kok kita tidak ingat bahwasanya yang punya kuasa adalah Allah? Sehingga anak sakit pun pertama kali yang ditelepon adalah dokter, bukan ngadu kepada Allah. Begitu. Mana ngambil air wudhu, mengangkat tangan, ya Allah sembuhkan anakku. Ini mak. Atau ya ingin hadirkan maknya. Allah. Wahyil mauta, menghidupkan orang mati. Sayyidina Isa alaihissalam. Mustahil menurut mereka. Akan tapi kuasa Allah, Allah. Kuasa Allah. Sayyidina Isa bisa menghidupkan orang mati. Biiznillah. Bukan dariku itu. Akan tapi Allah yang kasih izin kepadaku. Sehingga bukan setiap saat Sayyidina Isa menghidupkan orang mati. Bukan jadi pekerjaan. Sekarang kan ilmu karamat untuk jadi pekerjaan. Biar jadi duit. Bisa begini, bisa begitu. Jadi ilmu bisa puasa berhari-hari biar bisa menggenggam pasir jadi gula. Gula pasir jadi. Aneh-aneh. Kita pernah dengar orang-orang punya amalan-amalan pengen macam-macam begini. Justru karomat-karomat yang model-model begitu para kekasih Allah itu pada ketakutan. Pada ketakutan, nangis, jangan-jangan aku tertipu. Pengennya karomah yang mereka beri, yang mereka rasakan adalah sholat malam nyaman, rakaat banyak tidak kerasa, baca Al-Quran banyak, bisa ngamal baik, melakukan kebaikan yang banyak tanpa beban. Itu yang mereka inginkan. Bukan bisa terbang di awang-awang, bisa berjalan di atas air. Ada orang macam-macam, tidak tahu belajar gitu-gitu. Ada datang ke sini minta ijazah ilmu keramat. Saya tidak punya keramat, saya juga tidak punya, apalagi ilmu keramat. Saya enggak punya keramat, Pak. Tapi kan enggak punya, saya enggak punya keramat. Enggak punya ilmu karomat. Karomat itu orang-orang besar. Ini punya karomat, karomat. Kita minta karomah dari Allah, iya. Karomat. Ya Allah, tunjukkan kalau punya karomat nanti setelah saya mati, ya Allah. Biar dari fitnah buat anak-anak saya. Dari karomatnya. Bapakku punya karomat, rusak anak saya nanti. Kalau karomah, karomah istiqomah, ya Allah, istiqomah, jauh dari kemaksiatan, ya Allah, dekat kepadamu, ya Allah, karomat itu yang kita inginkan. Bukan macam-macam, bukan bisa terbang di awang-awang, bukan. Naik pesawat terbang, 400.000 Surabaya, Jakarta, terbang. Sekarang ini, karomah. Karena karomah yang sifatnya zahir itu berbahaya, bisa saja istidraj. Allah pengen. Karena bukan itu kebaikan, tapi jelek baginya. Bahkan kadang fitnah bukan dia saja, anaknya. Sehingga sampai sekarang ada cucu berbangga, abahku sahibul karomah. Cucuku sahibul karomah, jangan macam-macam. Dianya sombong yang setengah mati gara-gara keramat bapaknya. Yang keramat bapaknya, cucunya mah. Keramat gandul namanya itu. Ini rubah. Bapaknya yang mulia, dia pura-pura ikut mulia. Dajar yang benar, istiqamah. Kita minta ya Allah. Tidak, kita tidak ingin keramat yang aneh-aneh. Tapi ingin istiqomah. Ngaji nyaman, sholat nyaman. Maksiat takut benar dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari maksiat. Itu ingin karomah kita. Sambunglah kepada Allah dalam segala aktivitas Anda. Sambungkan kepada Allah, ingat Allah, jangan hanya mengandalkan zahir. Medis, ada sebagian orang anti. Selain medis pokoknya, dikit-dikit medis, dokter, dokter, dokter. Itu sendiri sudah hilang imannya. Jadi semuanya dokter, dokter, dokter. Petunjuk dokter, petunjuk dokter. Ini adalah kelemahan iman. Dokter harus kita berurusan dengan dokter karena beliau adalah ahlinya. Akan tapi memohon. Sama membangun itu kita harus urusan dengan insinyur. Alhamdulillah. Ini yang ngurusi pondok. Ini insinyur-insinyur semuanya. Jadi saya tidak usah belajar ilmu insinyur. Lihat. Kalau saya belajar insinyur dulu kayaknya tidak ngaji ya. Dan Allah kasih insinyur-insinyur, lihat yang ngontrol sini insinyur, yang bangun insinyur, insinyur hebat-hebat. Enak saya tinggal melihat saja. Tapi tidak cukup dengan ilmunya insinyur. Doanya para ibu bapak ini agar kokoh kuat. Biarpun ilmunya insinyur, lihat digoyang bumi sebentar, hancur. Insinyurnya di mana? Nggak ada. Jadi kepada Allah, ini lihat. Penting ini. Wa unabbi'ukum. Dan aku berikan kabar kepada kalian. Jadi ada nabi itu diberi oleh Allah sesuatu ilmu gaib. Nah, ini kesalahan sebagian orang. Nabi Muhammad tidak tahu yang gaib. Benar, memang Nabi Muhammad tidak tahu yang gaib yang tidak dikasih tahu oleh Allah. Sehingga waktu Imam Busiri mengatakan bahasanya ilmu Nabi Muhammad adalah ilmu lauh. Syirik! Itu kan ilmunya Allah. Pak, semua yang ente ketahui juga ilmunya Allah dikasihkan pada ente. Kadang orang itu tidak ngerti kebablasan. Sampai menganggap Nabi itu pokoknya enggak boleh tahu apa-apa. Ilmu gaib. Nabi Muhammad tidak tahu yang gaib. Siapa yang mengatakan tidak tahu yang gaib? Nabi Muhammad dikasih tahu oleh Allah yang gaib. Alamat sa'ah tentang hari kiamat, tentang ini. Dikasih tahu. Ini ada kelompok yang merendahkan Nabi. Imam Busiri diantam gara-gara mengatakan Nabi Muhammad ilmunya adalah ilmu gaib, ilmu loh. Apa itu syirik, Busiri? Ente yang belum faham ya Ustaz. Allah bisa memberikan tahu apapun kepada hambanya yang gaib. Ini gaib, tidak tahu apa yang terjadi di esok hari, tapi dikasih tahu oleh Allah. Apa yang kalian makan dan apa yang kalian simpen, tahu. Jadi Allah bisa memberikan kepada Nabi yang gaib. Allah memberikan kepada nabinya sesuatu yang gaib, memberikan tahu. Cuman pada dasarnya manusia tidak tahu yang gaib. Yang tahu yang gaib adalah hanya Allah. Tetapi kita bisa tahu yang gaib karena dikasih tahu oleh Allah. Nabi Muhammad adalah hamba yang dipilih oleh Allah. Sehingga banyak tahu yang gaib. Ini contoh. Unabbiukum bima ta'kulun. Yang akan kalian makan, aku kasih tahu kepada kalian. Lu kok tahu? Tahu yang gaib dong. Ya itulah. Kalau sudah dikasih tahu oleh Allah, ya sudah tahu. Biarpun itu sesuatu yang belum terjadi dan itu gaib. Inna fi dzalika la ayatan lakum, itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Kembalinya kepada Allah. Sayyidina Isa bisa berbuat begitu, Sayyidina Musa, Sayyidina Isa bisa tahu ini itu semua dari Allah. Dan kalian bisa ngomong begini kalau memang in kuntum mukminin, kalau kalian ahli iman. Kalau bukan ahli iman, ini satu catatan, in kuntum mukminin. Ini catatan, ini syarahnya panjang. Tafsirnya panjang. Kalau kalian beriman, kalian akan mempercayai mukjizat sebagai mukjizat. Sekarang ada buku-buku yang mencoba menafikan mukjizat Rasulullah, termasuk buku sejarah Nabi. Barangkali hati-hati, ada sebuah buku yang ditulis oleh orang yang sangat masyhur, bahkan sering masuk perpustakaan, yang ditulis oleh Husin Haikal. Itu adalah sejarah besar Nabi Muhammad. Akan tapi di situ semua mukjizat mencoba untuk ditakwili sehingga seolah-olah Nabi tidak punya mukjizat. Jadi termasuk buku yang jangan dibaca. Karena apa? Kalau orang beriman itu serah. Mukjizat. Benar mukjizat. Jadi makanya kami menghimbau buku misalnya karangan Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Jelas. Jadi ada buku-buku. Bukan asal buku masyhur. Jadi namanya Husin Haikal menulis buku. Ternyata setiap kita baca waktu kita pernah melihat. Setiap berbicara tentang mukjizat Nabi mencoba untuk ditafsiri. Sehingga Nabi itu gak punya mukjizat. Jadi mukjizat itu diakal-akalkan. Maksudnya ilmiah. Kalau orang beriman serahkan yang biasanya. Mau ditafsir apa lagi ayo. Nanti suruh mengatakan mukjizatnya Sayyidina Isa AS menghidupkan orang mati gimana. Nanti ada ditafsir dan dikacau tambah berantakan nanti. Mukjizat ada kejadian yang luar biasa. Anda tidak apa. Tapi kalau sudah di bawah kuasa Allah mustahil atau tidak? Tidak mustahil. Orang buta bisa dibukakan matanya oleh Allah. Orang yang belang. Orang yang apa? Baros itu. Ya. Belang-belang misalnya. Allah sembuhkan. Bisa. Orang yang hidup, mati, kemudian mati, dihidupkan lagi. Bisa, Allah. Gak usah ditafsiri dengan cara-cara akal. Sekarang ada metode-metode untuk mengakal-akalkan. Pernah kasus Isra Mi'raj yang diakal-akal oleh orang Indonesia, yang masyhur bukunya, bestseller sampai terjual ribuan, mahasiswa yang tergoda, terpedaya, Nabi Muhammad terpesona di Sidratul Muntaha misalnya, di situ ternyata semua kisah Isra Mi'raj yang mukjizat jadi bukan mukjizat. Mukjizat Isra Mi'raj Nabi luar biasa. Tidak bisa diterjemahkan oleh akal. Karena memang itu bukan bagian akal, tapi bagian hati untuk mengimani. Sudah, selesai. Ada bagian-bagian hati. Bagian akal mencerna enggak sambung. Tapi bagian hati mengimani, kalau semua di bawah kuasa Allah. Bisa, selesai. Ini ada model-model buku-buku. Ada buku juga dari Mesir yang Di antaranya itu yang kami sebutkan tadi. Itu kalau buku sejarah itu mencoba mengakal-akalkan. Dan memang penulis itu kalau sudah bakat menulis dibaca enak. Itu permasalahan lagi, itu fitnah. Kalau dibaca memang enak. Kajian ilmiah bisa memasukkan masalah-masalah ini. Orang tertarik, apalagi ke orang-orang yang sok. Gaya ilmiah-ilmiahan ya. Ternyata malah jadi tidak ilmiah. Jadi ilmiah. In kuntum mu'minin, pasrah, beriman. Mukjizat ya mukjizat sudah. Ya, baik. Dan yang buku yang kami sebutkan itu banyak. Karena beberapa tahun, 10 tahun yang lalu itu sangat sangat tersebar di mana-mana. Karena termasuk sejarah lengkap, kalau tidak salah, sejarah besar judulnya ya. Sejarah lengkap Nabi SAW, akan tapi ternyata di saat bicara tentang mukjizat, mulai mana sana sini mencoba mengakal-akalkan mukjizat, diselesaikan dengan pengetahuan-pengetahuan baru. Ketahuilah, ilmunya Nabi tidak akan bertentangan dengan pengetahuan-pengetahuan baru. Ini kaidah. Ilmu Al-Quran dan ilmu Nabi tidak akan bertentangan dengan pengetahuan baru. Tidak akan bertentangan. Kalau ternyata terlihat ada pertentangan, ini ada dua masalah. Yang pertama, penemuan barunya yang salah. Atau orang belum paham tentang ilmunya Nabi. Jadi enggak mungkin bertentangan. Karena ilmunya Nabi dari Allah. Allah yang memberikan penemuan-penemuan baru kepada manusia. Jadi tidak akan bertentangan. Sehingga kalau ada penemuan-penemuan baru, itu tidak boleh kita jadikan dalil keimanan. Akan tetapi, dalil keimanan sudah jelas. Al-Quran, hadis Nabi, keterangan. Akan tetapi penemuan baru itu untuk menunjang keimanan. Jangan salah. Ada orang mencari iman dengan penemuan baru, salah. Akan tetapi penemuan baru untuk mengukuhkan keimanan. Jangan dibalik. Penemuan baru untuk mengukuhkan keimanan. Iman bukan dibangun dengan penemuan baru. Sebab penemuan baru belum tentu benar. Jadi kalau iman kita dibangun dengan penemuan baru, kalau salah iman kita rusak. Akan tetapi penemuan baru itu penting. Penemuan baru itu penting untuk mengukuhkan keimanan yang sudah ada. Jadi menguatkan keimanan. Jadi iman bukan dibangun dengan penemuan baru. Akan tapi penemuan baru ini, karena penemuan kalau memang benar tidak akan bertentangan dengan Al-Quran dan hadis dan Rasulullah, maka penemuan baru untuk mengukuhkan. Oh, itu loh buktinya. Penemuan di sini ini loh, menguatkan Islam. Tapi jangan sampai kita hanya mengacu hati ilmu kita kepada penemuan baru. Lupa kita membaca Al-Quran, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ingat, penemuan baru tidak boleh membangun keimanan dengan penemuan baru, dijelaskan ini. Akan tapi penemuan baru untuk mengukuhkan keimanan, membangun keimanan dengan ilmu yang jelas. Sebab ada orang sekarang tergoda dengan dunia penemuan baru, tapi tidak pernah belajar ilmu akidah yang benar seperti ini. Penemuan-penemuan. Memang hebat. Telah masuk Islam pemikir dari barat. Ya. Orang di Perancis meneliti ini masuk Islam. Bagus. Akan tapi untuk keimanan bukan karena penemuannya. Sebelum itu ditemukan orang masuk Islam sudah banyak. Hati-hati. Kadang-kadang orang terlalu kagum-kagum dengan penemuan baru. Pada gilirannya, gak benar ini Al-Quran, gak sesuai. Nah itu munculnya sejarah-sejarah Nabi yang aneh-aneh, tafsir-tafsir yang aneh, karena apa? Terlalu mengandalkan akal dan penemuan baru, sehingga Al-Quran pun bisa kalah dengan penemuan baru. Lihat, kalau ada pertentangan antara penemuan baru dengan Al-Quran, pertentangan, tidak mungkin Al-Qurannya yang salah. Kalau ada pertentangan, yang salah penemuannya baru. Pasti. Berarti bakal ada perubahan. Jadi penemuan itu berubah-ubah. Lihat. Penemuan baru dulu. Bumi adalah datar. Berubah. Bumi menjadi bundar. Kan begitu, macam-macam. Ini adalah penemuan baru, ayo. Jadi penemuan baru itu bisa berubah-ubah. Akan tapi yang tidak berubah adalah Al-Quran. Pendidikan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu saja. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat tawrati. Dan Sayyidina Isa alaihissalam datang untuk mengukuhkan yang ada pada Taurat. Sayyidina Musa alaihissalam datang untuk mengukuhkan yang ada pada kitab terdahulu. Dan Sayyidina Rasulullah datang untuk mengukuhkan yang ada di kitab Taurat dan Injil juga. Karena apa? Yang ada di dalam kitab Taurat dan Injil adalah juga ada di dalam pendidikan Al-Quran. Akan tapi yang bermasalah bukan Al-Qurannya, kok berbeda dengan Injil? Karena Injil dan Tauratnya sudah berubah. Dan bukti perubahan ini tidak usah jauh-jauh. Injil yang ada di negeri sana dengan Injil yang ada di negeri sana ada perubahan, perbedaan. Tapi kalau Al-Quran enggak ada beda. Sehingga salah suatu diskusi antara seorang muslim dengan mereka, ternyata ada 7 naskah Injil berbeda-beda. 7 naskah Injil berbeda-beda. Di situ saja sudah terlihat bahwasanya memang tidak jaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Al-Quran yang dijaga oleh Allah. Enggak ada. Jadi, wa musaddiqa lima baina yadayya. Memang harus membenarkan yang ada pada kitab-kitab terdahulu. Sayyidina Musa membenarkan kitab yang ada pada sebelumnya. Sayyidina Isa membenarkan Taurat. Sayyidina Rasulullah membenarkan apa yang ada pada Injil. Tapi Injil yang benar. Tapi Injilnya sudah dirubah. Selagi dirubah, maka Injil yang dirubah tidak bisa kita sebut sebagai Injil. Karena ada perubahan. Injil dikukuhkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan yang tidak beriman kepada Injil masuk. Belum iman. Yang tidak iman kepada Taurat belum iman. Wajib kita beriman. Tapi Injil yang mana? Injil yang diturunkan kepada Sayyidina Isa alaihissalam. Yang sekarang ini, itu adalah sudah dirubah oleh orang-orang akhir zaman. Baik. Waliuhillalakum ba'daladhi hurrima alaikum. Memang ada perubahan. Halal haram, halal haram. Ada nasih masuk penghapusan. Untuk umat terdahulu halal, untuk sekarang haram. Ini tidak ada juga yang halal dahulu, haram. Artinya menjelaskan jenis-jenis hukum. Waji'tukum bi'ayatin min rabbikum. Dan aku datang dengan tanda-tanda kebesaran dari Allah. Mulai dari tadi, aku bisa berbicara di saat kecil. Kemudian aku bisa menghidupkan orang mati. Aku bisa begini. Itu adalah tanda kebesaran dari Allah. Fattakullah. Takutlah kepada Allah. Yang bisa melakukan itu semuanya. Yang bisa menghidupkan orang mati, maka bisa mematikan kau dalam satu ketika. Yang bisa menyembuhkan orang berpenyakit, juga bisa memberikan kepadamu penyakit. Takutlah kepada Allah. Dan setelah itu, muncul ati'uni. Patuhlah kalian kepadaku. Lihat, kepatuhan tidak mungkin terbangun, kecuali ada namanya ikna, kepuasan dengan pemahaman. Jadi ilmu itu penting. Orang bisa patuh kalau sudah ada rentetannya. Dijelaskan begini, begini, begini, begini, begini, muncul terakhir patuh. Kalau suruh patuh dulu, inti siapa anak patuh dengan inti? Dia nabi, baru. Nabi yang diberi oleh Allah begini, begini, begini, lihat. Dan sambunglah engkau kepada Allah, imanlah kepada Allah. Sudah tahu bahasanya semua yang aku dapat dari Allah, ilmuku dari Allah, wahyu dari Allah. Maka patuhlah kepadaku. Ini adalah para ulama menyebutkan uslub, cara manhaj di dalam menyampaikan kebenaran adalah berikan pemahaman baru nanti kita tuntut mereka untuk patuh. Jangan, para jamaah, ini Anda dakwah ke kampung. Ikuti saya, dengar tak? Siapa inti? Anda sampaikan dengan akhlak yang mulia. Tunjukkan ilmu-ilmu yang benar. Baru setelah itu, ati'uni. Patuhlah kepadaku. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih kami haturkan kepada guru kita yang mulia Buya Yahya atas pemaparannya. Baiklah, selanjutnya langsung saja kami buka sesi tanya jawab. Bagi para hadirin yang ingin bertanya, dipersilakan satu pertanyaan dari jamaah ibu, bapak-bapak, dan satu pertanyaan dari jamaah ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya maaf karena saya pernah tertinggal dalam kajian tafsir ini. Saya pernah membaca tafsir karangan Ibnu Katsir bahwasanya dalam surat Al-Baqarah itu diterangkan bahwasanya di daerah Syam atau Syria di situ dikatakan bahwasanya akan menjadikan benteng kaum muslimin, dan di situ juga akan diterangkan bahwasanya Nabi Isa diturunkan. Nah, kalau kita hubungkan dengan sekarang itu seolah-olah kayak suatu saat nanti akan terjadi suatu kehuru-haraan yang sangat besar. Seperti kita ketahui sekarang di daerah Syria itu kan terjadi huru-hara. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwasanya kaum Yahudi Nasrani itu mereka dalam kitabnya mengenal Nabi Muhammad SAW seperti anaknya sendiri. Tapi kenapa mereka-mereka itu dalam dohirnya mereka melanggar atau tidak meyakini secara dohirnya? Itu saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan satu pertanyaan lagi dari jamaah ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, kalau imamnya itu lupa mandi wajib, ya, terus taunya udah waktu sholatnya sudah selesai, itu makmumnya wajib qodho nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung saja kepada guru kita Bu Yaya untuk menjawabnya, dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tentang syam. Memang nanti disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan Sayyidina Isa. Jadi Sayyidina Isa itu betul-betul dimuliakan oleh Allah. Waktu hidup beliau dan nanti akan dan sekarang masih hidup dan nanti akan diturunkan menjadi umat Nabi Muhammad. Nanti akan turun Sayyidina Isa AS di Syarq Dimashq. Jadi arah timurnya Dimashq, Syam. Turun dengan sahabatnya malaikat yang sampai digambarkan seperti ada permata yang jatuh. Begitu indahnya. Jadi seolah-olah ada permata yang jatuh dari badannya Sayyidina Isa AS. Digambarkan Rasulullah SAW. Kemudian saat itu bersama Imam Mahdi AS. Dan di saat itu Sayyidina Imam Mahdi menyuruh Sayyidina Isa untuk menjadi imam. Sayyidina Isa berkata, "Enggak, ini bagianmu." Sayyidina Isa AS tidak mau menjadi imam dan menjadi imam. Sholat nanti adalah Imam Mahdi AS. Dan memang tempatnya mulia, Syam itu. Dan itu yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Ada dua tempat yang didoakan oleh Nabi. Allahumma barik lana fi syamina wa yamanina. Ya Allah, berkailah Syam kami dan Yaman kami. Sampai tiga kali. Allahumma barik lana fi syamina wa yamanina. Ya Allah, berkailah Syam dan Yaman. Allahumma barik lana fi syamina wa yamanina. Ya Allah, berkailah Syam dan Yaman. Para sahabat ini mengatakan, wa najdina, najd. Najd itu yang ada lingkungan Mekah Saudi. Wa najdina ya Rasulullah. Najd gimana? Akan muncul di najd orang yang tanduknya seperti tanduknya setan. Kelihatannya menyembah Nabi, menyembah Allah, dekat dengan Nabi, tapi mereka adalah fitnah, merusak Nabi SAW. Dan itu sebutkan Nabi SAW, najdina. Nanti akan muncul, atau nanti atau sudah ada sekarang. Lihat, peninggalan Nabi sudah tidak ada, dihancurkan semuanya. Najdina, tidak diraakan najd. Mekah berkah, ahli Mekah berkah. Akan tapi lihat, nanti ada fitnah di najd, manusia-manusia. Yang mereka itu adalah membuat fitnah. Kayaknya ngaku dekat Nabi, tidak dekat. Memusuhi Nabi SAW, menjauhkan umat dari Nabi. Jadi di Syam dan Yaman ada doa khusus dari Nabi SAW. Bahkan dalam riwayat, inni la'ajidu nafasar rahmani mikibalil Yaman. Aku melihat nafasnya Rahman. Maksudnya apa? Kemudahan yang diberikan oleh Allah. Kebaikan yang diberikan Allah dari arah Yaman. Baik, ini kemudian. Adapun Syam memang luar biasa. Dan nanti akan datang seperti itu kemuliaan di Syam. Turunnya Sayyidina Isa juga ada di situ. Adapun masa pergolaan, apakah ini tanda pergolaan akhir zaman? Wallah alam. Sebab yang tahu hari kiamat hanya ada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Memang ada fitnah besar di Syam hari ini. Tentang rezim yang dolim dan sebagainya. Kemudian ada pertanyaan yang serupa. Ini kebetulan saya sambungkan. Ini ada pertanyaan bahwa Dr. Buti katanya mendukung rezimnya Bashar Assad. Ketahuilah bahwa di situ ada fitnah. Dr. Buti orang besar. Difitnah oleh orang-orang itu yang anti Dr. Buti, anti Maulid, anti Tawasul, anti ini. Itu semua adalah isu. Dr. Buti adalah bukan membela. Sampai di antaranya isunya salah satu contoh. difitnah kemana-mana. Dokter Buti memperkenankan, Dokter Buti mengizinkan sujud di fotonya Bashar Assad. Ini fitnah. Padahal ceritanya ada seorang tentara, lihat dipotong itu cerita, jahatnya manusia itu. Ceritanya ada seorang tentara, tentaranya Bashar Assad, datang kepada Dokter Buti, ya dokter, saya ini tentara di lapangan. Kami itu diwajibkan sujud di fotonya Bashar Assad. Kalau tidak sujud, kami akan dihukum dan bagaimana? Dokter Buti yang menjawab, lah kalau memang kasusnya kamu dipaksa, ya sujud saja, anggap saja itu sajadah. Jangan dianggap fotonya Bashar Assad. Masa disuruh tidak sholat? Padahal omongannya Dokter Buti itu kasusnya adalah dipaksa untuk sujud di atas foto. Saya sholat atau tetap sujud? Ya enggak apa-apa kamu sujud di situ, tapi jangan dianggap itu foto. Fitnahnya Dokter Buti memerintahkan atau mengizinkan sujud di fotonya Bashar Assad. Lah ini fitnah kayak begitu itu. Enggak ada itu. Dan itu di webnya Dokter Buti juga disebutkan kisah itu. Cuman memang kadang orang hanya ingin membuat fitnah, padahal orang-orang baca paham, oh kasusnya begitu. Dan masih banyak kisah yang lainnya, Dokter Buti difitnah semacam itu. Tidak, Dokter Buti adalah ulama yang dikagumi, dan para pemimpin-pemimpin takut dengan Dokter Buti. Jadi insya Allah, ada pun pergolakan yang terjadi zaman sekarang, adalah kelompok-kelompok yang anti-Islam di situ. Apakah ini adalah tanda hari kiamat? Kita serahkan kepada Allah. Kita tidak tahu itu semuanya. Ketahuilah tanda kiamat nanti pada waktunya akan datang. Kita tidak usah mikir itu, tapi kita mikir persiapan untuk hari kiamat. Kebaikan saat ini yang harus kita hadirkan. Kalau memang Anda adalah ahli iman, lihat, Anda tidak akan menemukan pergolakan. Akan ditiupkan satu angin segar, tiba-tiba Anda akan meninggal semuanya dalam keadaan nenek. Anda tidak pernah melihat pergolakan-pergolakan yang dahsyat itu. Sebab nanti pada waktunya semacam itu, dahsyatnya menjelang hari kiamat, itu akan dirasakan sebagai fitnah bagi orang yang tidak beriman. Tapi ahli iman tidak akan merasakannya. Ahli iman akan di dalam riwayat, akan ditiupkan satu angin segar, tiba-tiba lagi ini, sudah enak. Jadi sudah jangan mikir yang macam-macam, kita mikir persiapan kita untuk itu saja. Baik, apakah ini tanda hari kiamat? Apakah ini? Biarpun mikir tanda-tanda, kalau sholat kita enggak tambah, sujud kita enggak tambah khusyuk, apa artinya? Baik, yang kedua adalah orang Yahudi. Orang Yahudi, mereka mempercayai Nabi Muhammad sebagai Nabi. Bahkan bukan orang Yahudi, Abu Jahal. Yakin Nabi Muhammad Nabi. Ini menunjukkan bahwa tidak cukup orang punya keyakinan. Orang punya keyakinan tidak cukup. Yakin. Ada pembangkangan itu ada. Sehingga keyakinan yang tidak dibarengi dengan cinta, maka tidak akan membuahkan apapun. Sehingga tanda kalau kita cinta, kalau memang orang meyakini Nabi sebagai Nabi, tidak cukup. Orang beriman kepada Nabi, aku yakin Nabi Muhammad sebagai Nabi, orang Yahudi. Tapi tidak pernah mengagungkannya, tidak pernah mengikutinya, tidak pernah mencoba untuk memuliakannya, tidak pernah berkorban untuknya. Bohong. Makanya pernah kami sebutkan tanda cinta kepada Rasulullah adalah mengikuti, mengagungkan, membela. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي ya kan? أُنزِلَ مَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Yang beriman, enggak cukup. Setelah beriman, وَعَزَّرُوهُ mengagungkan Nabi. وَنَصَرُوهُ membela dan mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makanya kalau tidak ada cinta, Abu Jahal percaya. Kalau tadi pertanyaan bagaimana mereka itu kok sudah iman percaya kepada Nabi, akan tapi kok masih melanggar. Sungguh orang-orang ini rata-rata juga beriman, cuman karena imannya tidak ditumpangi rasa cinta, kadang melanggar syariat. Insya Allah tidak ada yang berani mengatakan, tidak ada yang berani merendahkan Al-Quran dari jamaah ini. Dan umat Islam tidak berani merendahkan Al-Quran, karena mereka yakin Al-Quran adalah kalamullah, kitab suci dari Allah. Tapi kenapa kok ada yang melanggar Al-Quran? Karena memang kurang dekat kepada Al-Quran, kurang cinta kepada Al-Quran. Insya Allah tidak ada yang berani mengatakan, Nabi bukan Nabi, karena musyrik langsung dia. Tetap setiap nabi atau bukan? Nabi. Nabi bukan? Nabi. Tetap ngomong nabi. Yakin. Tapi kenapa kamu enggak ngikut? Karena kurang cinta. Permasalahan cinta. Kalau sudah tidak ada cinta, muncul hasad dan min'indi anfusihim. Karena orang Yahudi itu dengki. Loh, kok Nabi dari orang Arab? Seharusnya dari orang Bani Israel. Tidak boleh Nabi dari Bani Ismail. Harus dari saya. Hasad. Kalau kita lanjutkan pembahasan itu, dengki yang merusak. Kebenaran tidak bisa diterima oleh orang yang dengki. Biarpun itu yang nyampaikan. Baik, benar dengki. Jangan-jangan. Orang dengki itu. Orang dengki tidak bisa dinasihati. Orang Yahudi dengki. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mengetahui Nabi seperti mengenali anaknya sendiri. Ini loh Nabi akhir zaman yang diutus oleh Allah. Dan ini Nabi benar. Aku yakin ini loh Nabinya karena sesuai dengan kriteria. Ciri-ciri yang disebutkan dalam kitab suci. Tapi mereka tidak bisa patuh. Mereka tidak bisa mengagungkan Nabi. Mereka tidak bisa membela Nabi. Kenapa? Tidak ada cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yuk kita terus tingkatkan kecintaan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Jahal. Makanya jangan sampai kita itu seperti mereka. Innama ana basyarun mitlukum. Nabi jangan dilebih-lebihkan karena Nabi seperti kita, manusia biasa. Kalau urusan orang ngakui Nabi sebagai manusia biasa masuk surga, Abu Jahal juga ngakui Nabi manusia. Bisa ente sama Abu Jahal sama, kan gitu jadinya. Abu Jahal juga ngakui Nabi Muhammad manusia. Akan tapi yang beda adalah kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang aku, nama ana basyarun mitlukum. Kemana-mana. Jangan dikultuskan Nabi. Innama ana basyarun mitlukum. Makna misliyah di sini, misal di sini maksudnya apa? Nabi dari bangsa manusia kayak ente. Ya, beliau tidur, beliau makan agar kau bisa niru tidur dan makannya. Bukan untuk disamakan masalah kemartabat kemuliaan. Beda dong. Baumu kecut, tidak tidur, tidak mandi sehari. Nabi wangi. Apalagi? Hah. Mau ngatakan ana. Maksudnya dia pengen jadi Nabi itu. Ini manusia akhir zaman. Allah. Maulid Nabi enggak boleh, tawassul Nabi enggak boleh. Innama ana basyarun mitslukum. Ini dikit-dikit itu. Innama ana basyarun mitslukum. Lanjutan ayatnya disembunyikan. Ini dapat wahyu. Allah. Baik, ya. Kemudian yang ketiga adalah seorang imam lagi imam junub, lupa tiba-tiba jadi imam. Setelah sholat ya sudah, sholatnya makmum beres. Enggak usah suruh ngulang, kasihan itu. Kalau suruh ngulang nanti marah-marah sama makmumnya, imamnya. Jadi enggak, kecuali sang makmum itu tahu dia junub, misalnya istrinya, mohon maaf. Istrinya tahu kalau suaminya baru menggaulinya. Tidak mandi, istrinya sudah mandi, suaminya enggak mau mandi. Kok sholat di belakangnya? Tidak. Nah, tapi kalau tidak tahu selesai ya sudah. Memang ada sebagian ulama itu sebenarnya ngerepotkan. Batal, enggak. Sudah, tidak. Batal sholatnya yang di belakangnya. Tetap sah. Biarpun bermakmum dengan orang yang junub. Sebabnya apa? Kita tidak tahu. Kita tidak disuruh menanggung kesalahan orang. Oh, yang enggak benar dia kok enak kita suruh ngulang. Sholat saja sudah untung, suruh ngulang lagi. Bisa berantakan. Sholat lagi, untung lagi. Sholat apa? Ngulang lagi. Imamnya yang kedua tak taunya apa? Tidak junub, Bu. Maaf, Bu. Saya lupa enggak wudu. Ayo, kacau lagi. Ngulang lagi. Mau apa? Enggak ada itu semuanya ya. Enggak sah sholatnya. Baik, ini saja. Subhanallah, karena waktu ada pengumuman yang perlu diinformasikan. Ibu, kita akan mencoba menghadirkan madrasah sekolah SD. Bukan, program pondok ada sendiri. Program pondok ada sendiri, program tahfidzul pondok ada sendiri. Ini program sekolah untuk melayani teman-teman yang anaknya pengen sekolah SD. Kita ada SD Islam, SD Al-Quran. Nanti dididik anak kita untuk menghafal Al-Quran. Dan memang kami tidak ingin banyak-banyak supaya bisa menjadi sampel yang baik ya. Karena kita mencoba mencari-cari model. Mencari model dan kita akan datangkan ahlinya juga untuk mengajari anak-anak. Ada SD di sini, bukan di pondok, di samping sana. Adapun bangunannya masih pakai bangunan Pondok Putra yang sangat cukup insya Allah. Sudah lihat bangunannya dan insya Allah nanti kita minta kepada Allah supaya agar Allah semoga Allah memudahkan kita untuk membangun yang ada di sana. Ini SD Islam Tahfidzul Quran atau SD Ita atau SD Quran gitu. Mungkin kita namanya berubah-ubah udah ada masalah pokoknya ikut al-bahjah gitu saja. Nah, gitu. Masalah nama enggak penting. Nah, yang penting ini insyaallah SD dan itu akan dididik anak-anak kita untuk menghafal Al-Qur'an dan juga pendidikan-pendidikan yang lainnya dan pendaftarannya kayaknya sudah hampir wallahualam. Ini gelombang kedua 16 Januari sampai 16 Maret. Dan gelombang pertama sudah selesai. Dan nerima pindahan katanya. Pindahan boleh. Barangkali ada yang ingin pindah, maka tidak ada masalah kalau pesantren kanting. Ada nanti disiapkan boarding school. Kalau mau tinggal, dihormati nanti anak-anak kita. Tapi untuk tinggal, jangan dipaksa. Kalau ingin memondokkan anak, jadikan itu sukarela dari mereka. Nanti di sini akan kita buat mereka senang nginep. Biar mereka minta sendiri, jangan ibu-ibu dari awal langsung kamu mondok nak ya. Nah, saya nggak mau nanti. Jadi mereka senang nanti akan beri kesempatan kalau tinggal di dalam pondok untuk main yang positif. Insya Allah itu cita-cita sampai nanti ada SMP, SMA-nya, itu lain program pondok. Pondok tetap programnya nomor satu. Ada tahfidzul Quran anak-anak kecil. Karena anak kecil di sini sudah mencapai 60-50 lebih. Anak kecil yang menghafal Quran, alhamdulillah. Ada yang sebulan dapat 1 juz, sehingga 3 bulan sudah 3 juz. Ada anak kecil sudah 7 juz. Jadi anak-anak kecil itu, maksudnya seteng kita melihatnya, itu program khusus. Program khusus ya khusus. Kalau program ini enggak khusus sini. Ini yang SD ini enggak khusus. Suruh bayar bu, katanya tim. No. Kalau enggak bayar, enggak bisa bayari guru. Nah, ya sudah, ente program enggak khusus. Berarti bayar. Kalau khusus, pondok. Gratis, enggak usah bayar. Nah, jadi ada program khusus dan tidak khusus ya ini. Khusus pondok, enggak usah sekolah, pondok dididik nanti insyaallah. Jadi ini tolong diinformasikan SD ini SD bagi saudara, karena masa anaknya Pak Haji sekolahnya di tempatnya orang Kristen. Anaknya Pak Haji sekolahnya di tempat yang akidahnya beda. Ya kan begitu? Musibah itu. Dan harus ada kecemburuan. Harus ada kecemburuan. Rugi 1 juta, 2 juta, 3 juta untuk memindah anaknya demi keselamatan akidah, jihad di jalan Allah. Dan itu lebih bagus daripada ibu sedekah bangun masjid. Duit untuk menyelamatkan anak lebih penting daripada sedekah untuk bangun masjid. Anak tanggung jawabmu langsung. Kalau kita punya anak sudah sekolah di sebuah pendidikan, biarpun daftarnya 50 juta, lah kok akidahnya sesat, jangan dilanjutkan. Saya cabut, itu akan jadi sedekah yang baik. Masuk lagi, bayar, jadi sedekah. Hitungannya dengan Allah. Baik, kemudian ada untuk anak-anak muda, besok hari tanggal 12 Februari, kita di masjid, ya tanggal Selasa, hari Selasa tanggal 20, ini bagaimana Al-Bahjah pakai 12 Februari ini? Tanggal berapa ini? Masa ini? Valentine Day, mungkin ya maksudnya 12 Februari biar ingat Februarinya. Tapi tolong nanti bulan apa nih? Bulan Arabnya disebutkan ya. Insya Allah nanti tanggal 12 Februari, besok ini, Selasa besok ini, ada di Masjid At-Taqwa. Di Islamic Center atau di Masjid At-Taqwa? Di Islamic Center, sahabat-sahabat remaja, kita mengadakan acara obrolan tentang Hari Kasih Sayang Sedunia. Bukan Valentine. Hari Kasih Sayang Sedunia. Untuk membuang Valentine. Kita akan arahkan apa sih hari kasih sayang sedunia agar kita bisa berkasih sayang insyaallah nanti ya. Bukan Valentine Ibu, nama Ibu Valentine mana? Nah ini aduh. Ada. Valentine bukan hari kasih sayang sedunia. Baik, ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Waktunya adalah jam 7 pagi hingga jam 11. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa atirna wa tuhtir alaina. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami ya Allah dengan ilham darimu ya Allah, pemahaman darimu ya Allah, ilmu darimu ya Allah, ketulusan darimu ya Allah, keimanan darimu ya Allah, karomah darimu ya Allah, sitir penutup darimu ya Allah, mahfirah pengampunan darimu ya Allah, inayah pertolongan darimu ya Allah, hidayah darimu ya Allah. Sungguh engkau maha kuasa ya Allah. Kami yang hadir ke tempat ini semuanya punya hajat. Maka kabulkan hajat kami. Ampuni dosa kami, Allah. Dosa guru-guru kami dan dosa orang tua kami. Dosa anak-anak kami dan murid-murid kami, Allah. Tambahkan kecintaan kami kepada kekasih-Mu, Nabi Muhammad, ya Allah. Dan tambahkan kecintaan kami kepada orang tua kami agar kami mudah untuk mengabdinya. Berikan kepada hati kami cinta dan kasih sayang agar kami bisa berkasih sayang, ya Allah, di antara kami. Ya Allah, jauhkan kami dari malapetaka lahir dan batin dunia dan di akhirat. Ya Allah, siapapun yang kau berikan kepadanya musibah, maka angkat derajat mereka dengan musibah tersebut, ya Allah. Ya Allah, siapapun ya Allah yang kau uji saat ini, maka ya Allah, jadikan ujian ini adalah untuk penghapusan dosanya, untuk pengangkatan derajatnya, ya Allah. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami, ya Allah. Yang sempit rizkinya, ya Allah, berikan ke hatinya hati yang selalu menggantung kepadamu. Sehingga akan senantiasa lapang hatinya dan lapangkan rizkinya, ya Allah. Yang rezekinya haram gantilah dengan yang halal ya Allah. Yang ingin menikah mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan yang orang yang kau ridhoi, yang kau cintai, yang menjadikan sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami karomat istiqomah ya Allah. Karamah istiqomah ya Allah, istiqomah dalam beribadah ya Allah, istiqomah dalam menjauhi kemaksiatan ya Allah. Kami mohon ya Allah, saat kami ingin melakukan kemaksiatan, tolong hentikan ya Allah dengan kasih sayangmu ya Allah, dengan caramu yang penuh dengan kelembutan ya Allah, dengan kasih sayangmu ya Allah. Kapan kami bermaksiat ya Allah, hentikan ya Allah dengan kasih sayangmu ya Allah, hentikan ya Allah dengan kasih sayangmu ya Allah. Kami tahu kemaksiatan kami sangat banyak di sana ya Allah, kami banyak maksiat ya Allah. Mata kami kadang melihat yang haram, mulut kami mengucapkan yang haram, telinga kami dengar yang haram, anggota tubuh kami engkau lebih tahu ya Allah, kami gunakan yang haram. Maka ya Allah, kapan kami hendak melakukan yang haram, hentikan ya Allah dengan kasih sayangmu ya Allah. Hentikan dengan kasih sayangmu dan ampuni dosa kami yang lalu ya Allah. Ya Allah, dosa kami yang lalu ya Allah. Dan siapapun hamba-hambamu yang pernah kami zalimi, muliakan mereka dan angkat mereka ya Allah. Siapapun yang pernah berbuat zalim kepada kami, ampuni mereka ya Allah. Dan jauhkan mereka dari kezaliman ya Allah. Dan ampuni kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, yang sakit sembuhkan. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan mereka dalam membayar hutang mereka. Dan kirimkan ke tempat ini orang-orang yang tulus, dan jadikan kami semua pejuang-pejuang di jalanmu ya Allah. Yang punya harta jadikan mereka mudah berjuang dengan hartanya, yang punya ilmu jadikan mereka mudah berjuang dengan ilmunya. Yang punya pangkat jadikan mereka mudah berjuang dengan pangkatnya ya Allah. Yang punya ide dan pemikiran jadikan mereka pemuja ya Allah, pejuang dengan pemikirannya. Yang punya tenaga jadikan mereka pejuang-pejuang dengan tenaganya ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Semua yang berjuang di tempat ini kami tahu, engkau lebih tahu ya Allah, dan kami tidak tahu semuanya. Berikan kepada mereka semua ketulusan, keikhlasan ya Allah. Dan gantilah di dunia dengan segala kebaikan, dan kelak di akhirat dengan pahala dan kemuliaan di hadapanmu ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman ya Allah, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami kelak di akhir hayat kami saat kau cabut nyawa kami adalah kalimat agung dan mulia, la illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.